Saudara-saudari sedharma, selamat pagi, namo sangyang adi budaya, namo budaya. Jadi hari ini tanggal 18 Maret 2018 kita di Wihara Ekayana Arama, Jakarta. Hari ini saya mau bincang-bincang sedikit tentang cinta. Anda pernah nonton film Perjalanan ke Barat? Kalau judul kerennya namanya Kerasakti. Di situ ada salah satu tokoh ya, tokoh favorit Anda ya, bukan favorit saya. Namanya Cupacie. Kalau Anda nonton pasti tahu ya. Kalau Cupacie itu selalu bilang ya, dari dulu begitulah cinta. Ya. Tapi saya bukan pujangga cinta ya. Bukan ya. Jadi tiba-tiba saja teringat apa Cupacie. Cupacie tahu ya? Tahu ya. Kalau nonton pasti tahu ya. Kenapa saya sebut sebagai cinta kosong, perasaan istimewa ya? Barangkali Anda sudah punya perasaan istimewa karena Anda sudah datang ke sini ya. Kalau tidak punya perasaan istimewa, Anda mungkin tidak datang. Bukan karena cintanya ya, tapi karena perasaannya. Saya mau mengajak Anda untuk melihat dua kata dalam bahasa Mandarin ya. Kalau Anda belajar bahasa Mandarin, Anda pasti tahu ya. Coba kita lihat layar selanjutnya. Sudah bisa lihat? Yang satu apa itu? So ya namanya ya. VS ya, versus. Yang sebelahnya apa? Oh. Jago sekali Mandarinnya ya. Satu itu so ya. Kemudian sebelahnya lagi I ya. So itu kalau diterjemahkan menjadi feeling, perasaan yang saya sebut tadi itu ya. Lalu sebelahnya ada I ya. Dua huruf ini mirip enggak? Mirip ya. Mirip-mirip beda, tapi ada beda sedikitnya. Kira-kira Anda bisa membedakan bedanya di mana? Hah? Di mana bedanya? Wah, kalau tidak bisa bedakan mata Anda enggak beres kayaknya. Coba perhatikan di bagian tengahnya ya. Di bagian tengah dari I ada sesuatu di situ. Apa itu? Sin, betul ya. Kalau perasaan tidak ada hati, ya itu perasaan biasa saja ya. Tapi kalau perasaannya sudah pakai hati, nah itu namanya cinta. Jadi orang Tiongkok ini pinter menurut saya ya. Kalau dia mau menjelaskan sesuatu itu selalu pakai hati ya, pakai sin ya. Jadi perasaan saja tidak cukup ya. Makanya kalau misalnya cinta tidak memakai hati, itu mungkin boleh saya sebut sebagai cinta kosong ya. Empty love ya, love juga, but it is empty. Tapi apakah benar cinta itu hanya sebatas perasaan? It's only a feeling with your heart? No, it's too limited ya, terlalu sempit ya. Dalam ajaran Buddha, cinta itu disebut sebagai potensi ya. Potensi. Dan potensi ini bisa berkembang terus dan terus. Tapi tenang ya, dalam ajaran Buddha ini ada yang bisa berkembang, ada yang bisa lawannya berkembang apa ya? Ada yang bisa maju, ada yang bisa mundur gitu. Ya, ada yang bisa naik, pasti ada yang bisa turun ya. Cinta ini juga begitu ya, bisa naik, bisa turun ya. Betul? Betul ya. Kalau guru saya Bante Thich Nhat Hanh namanya ya, beliau bilang cinta itu seperti sebatang bunga. Kalau bunga ini tidak pernah kita siram, lama-lama bisa mati. Tapi jangan siram terlalu banyak juga. Karena terlalu banyak juga bisa mati dia. Dan yang jelas sejak kecil kita sudah mendapat siraman cinta ya. Dari siapa? orang tua, bagus ya. Mantap ya. Bahkan sejak Anda masih di dalam kandungan, Anda sudah mendapat siraman cinta dari mama ya. Betul? Betul ya. Kalau tidak percaya nanti tanya ke mamanya ya. Contoh siraman cinta dari mama ya. Ketika mama makan, Anda juga kebagian makan. Ketika mama minum, Anda juga kebagian minumnya ya. Bagaimana caranya Anda minum? Bagaimana caranya Anda makan? Ada dokter nggak di sini? Pasti banyak ya. Wahai para dokter, tolong beritahu saya bagaimana sang bayi di dalam kandungan minum dan makan. Halo dokter, calon dokter, ada nggak? Wah, masa nggak ada? Kelihatannya banyak mahasiswa ya. Jangan-jangan udah dokter ya? Nggak ada yang tahu? Ya Tuhan, nggak ada yang mau bantu saya? Di dalam kandungan itu ada satu kabel ya, namanya plasenta. Yang belajar biologi ya, Anda belajar nggak? Pernah SMA kan? Wah, pernah dong ya. Dari plasenta situ mengalir makanan, zat-zat makanan, cairan ya. Tapi ketahuilah, tidak hanya cairan dan makanan saja yang mengalir ke Anda, tapi segala perasaan dari mama juga mengalir ke Anda. Ya, ketika mama sedang marah, sebetulnya Anda juga sedikit marah. Ya. Tapi ada suatu pertanyaan lucu ya. Saya punya seorang teman ya. Dia bilang, dia panggil saya Suhu ya. Suhu, saya mau tanya dong. Dia tanya, kenapa ya waktu saya hamil, perempuan ya, kenapa waktu saya hamil, saya tiap hari pengen makan lontong? Ya mana saya tahu, bukan dukun saya. Setelah saya pikir-pikir, oh mungkin anakmu ini doyan lontong. Karena apa? Dia cerita, seumur-umur saya itu gak pernah suka makan lontong. Tapi setelah hamil, pengennya makan lontong tiap hari. Jadi saya menduga-duga, kayaknya si bayinya yang suka makan lontong ini ya. Jadi mama dan anak itu saling mempengaruhi ya. Dan yang paling dominan memang cinta ya. Coba bayangkan kalau mamanya mogok ya, mogok makan. Udah, hari ini saya tidak mau makan. Ya kasihan, kamu juga gak dapat makanan. Betul? Ya? Tapi jadi kita sangat berhutang ya pada mama ya. Yang memberikan makan, memberikan minum, juga memberikan perasaan-perasaannya ya. Oleh karena itulah cinta dalam diri kita tumbuh. Jadi cinta itu bukan tumbuh ketika Anda dilahirkan ya. Tapi sebelum Anda dilahirkan, waktu Anda di dalam kandungan, cinta juga sudah tumbuh di sana ya. Selamat ya. Punya cinta kan? Ada nggak cinta? Kalau nggak ada cinta, kamu bukan manusia. Robot. Lalu menurut saya ada 4 jenis cinta. Mari kita lihat cinta apa saja. Nah, yang pertama sudah saya jelaskan namanya familial love. Yang berkaitan sama keluarga kandung, keluarga ya. Punya kan semuanya? Saya juga punya, sorry ya, bukan cuma Anda saja ya. Yang kedua yang namanya friendly love ya, yaitu persahabatan. Punya kan? Punya, saya juga punya, sorry. Lu kira lu aja yang punya? Mengerti ya yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 namanya romantic love. Punya? Gak punya pasti. Kalau punya Anda gak akan datang. Ini kelihatan nih jomblo-jomblo datang ke sini ya. Tapi sorry ya, saya gak jomblo ya. Saya single. Beda kan single sama jomblo kan? Itu yang ketawa-ketawa itu udah jelas jomblo itu. Ketawalah, gak apa-apa, saya juga ketawa kok. Pernah merasakan jomblo ya. Tapi bukan jones ya. Jomblo ngenes katanya. Saya juga punya ya. Emang karena gak laku saya jadi bante. Gini-gini lumayan juga ya. Pernah lah punya. Kalau gak punya ya gimana. Yang terakhir namanya universal love ya. Nah, ini yang diajarkan oleh ajaran Buddha. Barangkali kita semua sudah pernah dengar namanya metta atau maitri. Jadi masing-masing dari empat jenis cinta ini bukan kuliah cinta ya, sorry ya. Tapi di kampus nggak ada ya topik cinta ya, nggak ada dosen yang ngajar ya. Datanglah ke EKNA, Anda akan dapat materinya ya. Masing-masing empat jenis cinta ini memiliki karakter masing-masing, betul? Kalau family ya berkaitan sama kandung keluarga ya, papa, mama, kakek, nenek, kakak dan adik ya. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan persahabatan, friendship, teman-teman kita ya. Kalau yang kedua ini friendship ini juga bisa macam-macam ya, berbagai jenis. Dan yang ketiga ini sedikit lebih spesial ya. Spesialnya karena biasanya berkaitan dengan lawan jenis ya. Saya sebutnya lawan jenis ya, walaupun sekarang banyak yang sejenis ya. Itu saya no comment dulu ya, lain kali deh. Lain kali Anda datang lagi ya. Tapi saya takut nanti jadi kontroversial nanti ya. Wah, ini Bante mempropagandakan sesuatu yang tidak begitu umum ya. Tapi kita sampaikan sesuatu yang umum-umum saja ya. Dan yang keempat adalah yang universal ya. Jadi mencakup semua, tidak hanya satu. Dan kalau kita lihat, yang nomor 2 dan nomor 3 ini saling bertukar-tukar tempat biasanya. Benar gak? Ada yang pertama jadi teman dulu kan. Sebelum pacaran kan harus jadi teman dulu. Jadi teman ya. Setelah itu dia bisa bergeser menjadi romantic love ya. Jadi nomor 2, friendly love sama romantic love itu kadang-kadang bisa bertukar tempat ya. Dari teman menjadi pacar. Setelah menjadi pacar, putus hubungan menjadi musuh. Kalau jadi musuh ya itu tragedi namanya ya. Tidak jadi pacar ya, ya kasihan juga jadi musuh ya. Cuman ada nih kejadian yang begini nih. Nggak jadi pacaran tapi dia bilang, udahlah gue cuman melihat lu sebagai dedek gue katanya kan. Ya. Eh kok bergeser ke jadi nomor 1 ya. Padahal seharusnya cuma bergeser antara friendly love sama romantic love. Eh, tapi bergeser, pintar-pintar aja. Tapi tugas saya adalah menggeser semuanya ke yang nomor 4. Universal love ya. Makanya saya bilang cinta itu adalah potensi. Potensi yang bisa kita geser. Jadi tergantung Anda mau gesernya kemana. Ya, pintar-pintar orang lah ya. Gue cuma lihat dulu sebagai dedek gue aja ya. Ya itu kan ada kan, seperti itu. Dan universal love ini ya, pada suatu hari saya pernah ditanya oleh senior saya, senior waktu saya masih di Perancis ya. Tahu Perancis? Pernah pergi Perancis? Saya sering ya, sombong dikit ya. Perancis itu perempatan Ciamis. Perancis. Enggak lah, Perancis beneran ya. Saya tinggal cukup lama di sana, udah bosan saya di Perancis, makanya balik ke Indonesia ya. Ada satu orang senior saya, dia bertanya, bagaimana kamu ya? Ya, karena di dalam dunia Bante ya, dunia Bante itu kadang-kadang urusan cinta ini sedikit ribet ya. Padahal kita berkomitmen untuk tidak menikah ya. Bukan gak berani ya, tidak ya. Beda ceritanya ya. Lalu dia bertanya, dia bilang, Anda boleh mencintai, tapi pastikan Anda tidak mencintai satu. Mengerti maksud saya? Kalau para Bante gak boleh mencintai satu. Kalau mencintai satu, masalah datang. Tapi kalau Anda, justru Anda harus mencintai satu ya. Anda wajib cinta satu ya. Jangan cinta 5, cinta 6 ya. Itu buaya orang bilang ya. Buaya darat. Ya. Kalau Buddhis itu kan sangat menjunjung tinggi yang namanya loyal. Loyal tahu. Setia pada satu pasangan ya. sehidup semati. Ya, lu mati, ya gua tetap hidup. Gak mau ikut-ikutan, ya. Tega banget. Jadi para bante ini boleh juga mencintai, ya, tapi gak boleh mencintai satu, ya. Ingat ya, kalau saya mau mencintai, saya mencintai semuanya. Gak boleh beda-bedakan, ya. Walaupun belum begitu sukses, ya. Kita kan masih dalam proses menuju ke sana, ya. Nah, sekarang saya mau bicara yang nomor 4 sedikit, ya. Yang kita sebut sebagai, kalau bahasa Mandarin namanya ci, ya. Atau bahasa Palinya metta, bahasa Sanskertanya maitri, ya. Saya terjemahkan menjadi cinta, ya. Tapi ketika saya terjemahkan menjadi cinta, banyak yang protes. Dia bilang gak benar itu terjemahannya. Padahal itu adalah terjemahan paling tepat. Karena apa? Ketika saya bilang cinta, konotasi pikiran kita langsung muncul, ya. Betul. Benar gak? Ayo ngaku, ya. Ya, benar kan? Karena istilah cinta ini barangkali dia menjadi istilah yang sakit sekarang. Saya bilang sakit karena kita membumbui dengan pendapat-pendapat pribadi sesuai dengan pengalaman. Padahal cinta sendiri itu adalah universal. Makanya tadi disebutkan cinta romantis katanya kan. Ketika saya bilang cinta kan pikiran kita langsung tertuju kepada romantis kan. Betul enggak? Ya, cinta birahi, betul. Begitu kan jadinya. Jadi kalau kita lihat kata metta atau maitri, dia dekat dengan satu istilah dalam bahasa Sanskerta namanya mitra. Anda tahu apa itu mitra? Mitra tahu? M-I-T-R-A, mitra. Terjemahnya apa? Mitra apa? Mitra itu terjemahnya adalah hopeng. Hopeng tahu? Mitra itu adalah artinya sahabat. Cinta kan mulai dari sahabat. Lu mau jadi romantic love juga mulai dari sahabat kan? Dan Buddha bilang, cinta perlu berakhir menjadi sahabat juga. Walaupun sudah tidak menjadi sang kekasih, kita tetap harus bermitra. Tapi apa yang Anda lakukan? Tiada maaf bagimu, ya. Tidak mau jadi teman lagi. Kan kasihan ya, korban Anda itu. Bahkan nanti setelah menjadi suami dan istri juga harus melanjutkan mitra persahabatan. Ketika, sorry ya, ini jujur ya, ada orang yang bilang ketika mereka sudah menikah bertahun-tahun, barangkali cinta romantisnya berkurang, tapi cinta persahabatannya yang semakin hari semakin kuat. Friendly love yang kedua tadi ya. Makanya saya bilang itu tukar-tukar terus itu. Ya, bertukar-tukar terus antara friendly love dan romantic love. Menjadi sahabat itu penting ya. Walaupun sudah mungkin ya Anda-anda sudah tidak pacaran lagi ya. Tolong tetap jadi sahabat ya, mitra. Kemudian ada satu kutipan yang menurut saya sangat bagus ya. Yang saya sebut sebagai, Anda bisa baca? True love does not mean possession. Ini susah ini ya. Ini kata-kata bijak yang susah ya. Susah ya melihat si mantan bahagia sama si itu yang baru ya. Susah banget itu. Gak bisa makan, tidur gak nyenyak ya. Itu lihat betapa kotornya pikiran kita ya. Betapa kejamnya kita ya. Kalau saya sih bisa ya. Saya juga punya mantan kok. Punya rahasia umum ya. Kalau gak pernah pacaran ya bahaya juga ya. Pernah ya. Tapi jangan tanya siapa ya. Itu rahasia. Atau ada orang-orang yang gagal move on. Gagal move on namanya ya. Karena pikirannya selalu berpikir kisah-kisah indah zaman dahulu ya. Jadi kasihan sekali ya. Dan yang jelas adalah cinta juga perlu bertepuk dua belah tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi sama sekali ya. Kesian ya. Dan dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha pernah disebutkan ya, para Bante itu perlu mempraktikkan cinta. Tapi cintanya sedikit berbeda ya. Jadi yang digeser adalah menjadi cinta kekeluargaan. Contoh di dalam Vinaya ya. Vinaya tahu? Ada Vinaya ya. Di dalam Vinaya disebutkan, apabila Anda melihat seorang gadis cantik. Gadis cantik loh ya. Sebetulnya semua gadis cantik kok. Semua gadis cantik. Semua wanita juga cantik lah. Kalau kita melihat seorang wanita atau gadis yang lebih muda, ya, sebagai prakteknya para Bante harus melihat mereka sebagai adik. Melihat ya, tapi bukan memanggilnya adik ya, apalagi adik angkat ya. Nggak boleh loh. Ya, tapi memandang dia sebagai adik. Ya, jadi sehingga muncul suatu kekeluargaan. Atau anak katanya. Melihat seseorang sebagai anak. Kemudian yang sepantaran sebagai adik atau kakak. Kemudian seseorang yang lebih tua, ya usianya jauh lebih tua, memandangnya sebagai mungkin boleh auntie atau mother ya. Sehingga yang muncul dalam pikiran kita adalah kekeluargaan. Jadi ini salah satu cara ya. Saya tidak tahu para Bante mempraktikkan seperti itu atau tidak, tapi saya mempraktikkan seperti itu ya. Sehingga cinta universal saya itu bisa digeser pelan-pelan menjadi metta itu tadi ya, Maitri. Lalu pada suatu hari saya mendapatkan suatu pertanyaan yang sangat menggelitik. Pertanyaan itu adalah yang Anda baca di depan. Pertanyaannya apa? Kira-kira Anda tahu nggak kenapa para Bante ini tanda kutip wajib gundul? Gundul ya, bukan botak ya. Saya pernah tanya anak-anak ya, anak-anak kecil ya. Botak katanya. Ya ampun, ya Tuhan, sakit banget di sini. Ya. Kita ini gundul loh ya, bukan botak ya, gundul. Kira-kira menurut Anda kenapa para Bante itu gundul? Why? Please tell me why. Anybody help me? Please help. Karena biar nggak repot. Bagus. Thank you. Ada lagi? Biar hemat sampo. Ya. Ini barusan ya, saya barusan ke Sibolga ya. Lalu saya bikin Dharma kelas. Ada satu orang ibu-ibu tanya kepada saya. Dia panggilnya Suhu ya. Suhu, saya mau bertanya. Saya bilang, silakan. Apakah seorang perempuan yang menggoda Bante, menggoda ya, setelah menggoda berhasil dan Bantenya lepas juga, lalu mereka menikah, apakah perempuan ini mendapatkan karma buruk yang besar? Saya lagi pikir ya, harus hati-hati jawabnya ini. Kalau salah jawab saya bisa dalam masalah ya. I'm in trouble ya. Lalu saya pikir sebentar, cara dia bertanya itu sudah menyalahkan wanita itu. Jadi tidak adil menurut saya. Jadi saya mau memandang dari sudut pandang yang adil. Lalu saya akan bilang, memang sewajarnya para Bante memilih untuk tidak menikah. Betul ya, memilih. Lalu kita pasti punya interaksi-interaksi sama semua orang. Kemudian apabila ada tanda-tanda ya, tanda-tanda ya, feeling ya, perasaan lagi. Kalau ada perasaan seperti itu, Bantenya harus menjaga diri, harus mundur. Ya, harus menyelamatkan diri, saya bilang begitu ya. Tapi kasus yang dia cerita, kayaknya Bantenya itu sengaja memberi kesempatan juga. Jadi itu kayaknya ada antara mau sama mau juga. Ya, jadi nggak boleh salahin wanita itu. Ya, jadi saya bilang ke yang menanya, kalau menurut saya Bante itu juga mungkin memberi kesempatan, tidak tahu bagaimana menjaga dirinya. Betul, ada benarnya. Ya. Lalu gantian, dia kan tadi bertanya. Jadi saya bilang, ya karma buruknya barangkali ada, ya. Tapi kan sama-sama karma buruknya. Nggak boleh cuma menyalahkan wanita saja. Lalu saya tantang dia, saya tanya, Ibu, Ibu tahu nggak kenapa para Bante gundul? Wah, jawabannya macam-macam seperti Anda tadi, ya. Biar tidak rempong, hemat sampo dan sebagainya. Tapi tidak ada jawaban yang menurut saya pas. Mau tahu jawaban saya? Mau tahu? Gak mau tahu? Ya sudah selesai, yuk. Ngambek saya. Ya. Kita gundul ini sebetulnya ada satu makna filosofi yang mendalam, yaitu memberi pengumuman kepada dunia ini. Pengumuman apa? Pengumuman bahwa saya sudah jadi Bante. Janganlah kejar-kejar saya lagi untuk menjadikan suami Anda. Itu pengumuman yang sangat jelas. Gak pernah tahu kan? Nah sekarang saya kasih tahu. Sekali lagi saya memberikan pengumuman kepada semua yang hadir di sini bahwa saya sudah gundul dan saya sudah jadi Bante. Tolong jangan kejar-kejar saya untuk menjadikan saya sebagai suami Anda. Tapi ternyata, maaf ya, saya bukan diskriminasi gender ya. Tapi kadang-kadang Bante ini menjadi sasaran empuk. Sasaran empuk untuk dikejar. Barangkali, wah ini kualitasnya oke kayaknya ya. Ya. Jadiin suami kayaknya oke ya. Tapi nggak tahu dia. Ya. Itu yang tadi saya bilang seperti sebatang bunga. Ya. Kalau bunga ini mekar, itu kan indah. Tapi kamu potong bunganya, ambil masukin ke dalam saku. Apa yang terjadi pada bunga itu? Kamu hanya mau menikmati sendiri atas bunga itu sendiri. Lama-lama bunga itu mati. Makanya Bantenya disebut mati juga. Betul? Mati. Bukan mati almarhum ya. Mati dalam konteks sebagai Bante. Betul. Kalau saya sekarang ini properti milik bersama loh ya. I'm a public property. I belong to everybody. Serius. I don't belong to anybody. I belong to the three jewels. I am the property of three jewels. Jangan coba-coba mengambil properti Tri Ratna. Oke ya. Jadi kira-kira itu ya menurut saya. Jadi kalau saya mau cerita tentang kenapa kita gundul ya masih banyak ya ceritanya ya. Tapi kadang-kadang sekali-sekali saya suka nonton basket ya. Ada yang suka basket di sini? Banyak ya. Saya sangat suka sekali sama NBA. NBA tahu? National Basketball Association NBA ya. Ketika saya lihat pemain-pemain basket ini, bola basket, ternyata mereka juga banyak yang gundul. Tapi bukan berarti mereka Bante ya. Jadi kadang-kadang gundul ini seperti sebuah fashion ya. Fashion apa ya? Kekinian ya. Bante zaman now ya, gundul. Enggak juga ya. Bante zaman dahulu juga gundul katanya. Jadi ini fashion gitu ya. Bagus juga ya. Enggak cuman yang main basket saja, tapi yang main sepak bola juga ya. Anda suka Manchester United? MU? Coba beri tepuk tangan kalau yang suka MU. Oke, bagus ya. Berarti ada ya. Apalagi ya. Saya dulu suka yang namanya ada MU, ada Juventus ya. Pengikut bola juga, tapi udah enggak terlalu ya. Terima kasih ya yang tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita tepuk tangan buat yang tepuk tangan. Pelit banget. Tepuk tangan yang tepuk tangan. Anda kok penurut sekali sih? Saya suruh tepuk tangan, Anda tepuk tangan ya. Bagus, bagus ya, bagus. Lalu menurut guru saya, beliau bilang, understanding is the foundation of love. Jadi ketika kita mencintai, itu sebetulnya kita mau saling mengerti, bukan saling memaksa berubah. Biasanya ketika kita mencintai seseorang, apalagi pasangan atau kekasih, kita punya kecenderungan untuk bilang, kamu berubahlah, gitu kan? Kalau kamu nggak berubah, saya nggak mau cinta kamu lagi. Itu cintanya bersyarat sekali ya. Ada syaratnya ya. Ada pakai bintang, syarat dan ketentuan berlaku apa gitu kan. Sampai tanggal sekian gitu kan. Ya. Jadi ketika kita mau mencintai, saya pikir kita perlu saling mengerti ya, to understand. Karena apa? Setelah mengerti barulah bisa menerima, tapi bukan suruh dia berubah. Itu cara cinta yang menurut saya agak kurang tepat. Kalau misalnya kita menuntut pasangan kita berubah terus, yang datang adalah duka. Ya, yang sudah pacaran tahu sendiri ya. Gak usah saya sebut ya. TST ya. TST tahu? Tahu sama tahu. Ya. Jadi acara-acara yang kita adakan di wihara ya, memang saya berharap bisa menyirami benih-benih pengertian ya. Saya pernah kedatangan teman saya ya. Teman saya ini dia sudah menikah. Lalu ada sedikit masalah ya, kehidupan suami istri. Carinya saya. Saya enggak pernah menikah. Ya. Enggak pernah punya anak. Ya. Sama ibu-ibunya nanya tentang anaknya gimana ya, tanya pernikahannya gimana ya, karena mereka cekcok ya. Saya bingung juga ya, tapi ternyata akhirnya saya berhasil membantu mereka ya, karena pikirannya itu pingin cerai terus, sedikit masalah pingin cerai ya. Kita nih anak muda yang mentalnya kayak tahu, tahu ya, di toel dikit langsung mau hancur itu ya, itu mental kita ya. Coba lihat ya, orang-orang zaman dahulu menikah, salut saya sama mereka ya. Jadi kita harus belajar dari mereka kayaknya ya. Jadi understanding is the foundation of love ya. Jadi mengerti menurut saya sangat penting ya. Tapi saya tahu di antara Anda pasti ada orang yang pernah trauma sama cinta. Pernah? Jangan jawab. Kalau Anda jawab berarti Anda benar ya. Trauma cinta ini membuat kita menutup hati. Makanya banyak jomblo kan. Ayo ketawa yang jomblo. Kenapa? Ada orang yang pernah trauma sama cinta sehingga dia menutup hatinya rapat-rapat. Jadi kita juga perlu belajar untuk membuka hati kita lagi, untuk menerima cinta. Kalau nggak ada cinta, kita nggak bisa hidup. Tidak bisa hidup menurut saya ya. Dan janganlah coba-coba mencari cinta yang sempurna. Tidak ada itu. Cinta yang sempurna itu cintanya Rangga kayaknya ya. Tahu Rangga nggak? Rangga dan Cinta ya. Nggak ketawa berarti Anda nggak nonton itu. Atau malu-malu, nggak berani ketawa ya. Dan kata seorang yang menurut saya sangat berpengaruh ya, walaupun dia ini sebetulnya orang Sufi ya, Islam, namanya Rumi. Banyak kutipan-kutipan bagus dari Rumi ya. Rumi bilang, "The wound is the place where light enters you." Kalau luka itu kayaknya ada yang sobek gitu kan. Luka di hati ya. Cari dokter juga susah ya, mau menyembuhkan luka di hati ya. Dokter cinta juga belum tentu bisa sembuh ya. Maksudnya adalah melihat trauma cinta ini dengan mata yang berbeda. Sehingga kita punya kesempatan baru. Jadi sebetulnya bukan cintanya yang bermasalah sebetulnya. Perasaan kita yang punya masalah ya. Dan zaman sekarang banyak ya. Banyak penelitian-penelitian yang menyebutkan tentang dopamin ya. Pernah dengar dopamin? Kalau nggak pernah dengar, Anda cari di Google ya. Itu saya kasih penjelasan singkatnya, yaitu pleasure chemical ya. Producing a feeling of bliss. Jadi kalau orang jatuh cinta, katanya itu buta katanya. Ya, karena dopaminnya banyak. Jadi memproduksi hormon yang hanya melihat kebaikan-kebaikan sang kekasih. Yang jelek-jelek nggak pernah bisa dilihat sama dia. Yang jelek juga dianggap baik sama dia. Jadi badan kita ini sebetulnya banyak bahan kimia-kimia, ya, termasuk dopamin ini, ya, yang distimulasi oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh. Dan itu semuanya bisa memicu ekskresi, ya, memproduksi cairan-cairan di dalam badan kita, ya. Barusan saya mendengar, saya 2-3 hari lalu nonton ada berita ya. Saya kebetulan ya, saya jarang nonton berita sebetulnya. Saya nonton berita katanya air mineral sekarang banyak mengandung apa katanya? Toksin ya? Bukan. Mikroplastik katanya ya. Jangan-jangan badan Anda tidak cuma punya dopamin ya, tapi juga banyak mengandung mikroplastik ya. Dan saya tiba-tiba ingat salah satu penyanyi favorit saya. Saya suka dengan satu grup penyanyi namanya Queen. Queen tahu? Queen pernah menyanyi sebuah lagu judulnya adalah Too Much Love Will Kill You. Serius. Ya, cinta juga harus ada dosisnya ya. Kalau tidak ada dosisnya ya Anda bisa overdosis cinta. Jadi orang yang gak bisa move on, orang yang trauma cinta itu kayaknya dosis cintanya berlebihan. Itu yang Buddha sebut sebagai middle way. Kalau kurang, tambahin. Kalau lebih, kurangin. Jangan tambahin terus. Ya. Makanya jadi overdosis. Ya. Obat yang dikasih dokter juga begitu ya. Kita makan sesuai dengan dosis ya. Jangan sok pinter. Biar cepat sembuh, saya makan 10 biji sekaligus. Ya. Overdosis kan? Oleh karena itulah, menurut saya, ajaran Buddha sangat penting, apalagi ketika kita berbicara tentang meditasi. Ya. Untuk menghadirkan peacefulness, menghadirkan kedamaian. Anda damai nggak sekarang duduk di sini? Nggak damai, goyang-goyang terus. Selalu berpikir, kapan nih Bante selesai ceramahnya nih, gue mau pulang ini. Gue mau ke mall ini yang ke sebelah sono. Ya, biasanya gitu kan, habis dari Ekayana, dia pindahnya ke sana. Beribadah juga ke sebelah sana itu loh. Gak boleh sebut nama ya. Ke sebelah sana itu ya, yang ramai-ramai itu. Tapi sudah bagus sekali ya, Anda datang puja bakti mendengarkan sharing dharma. Ya, sharing dharma yang membuat Anda tenang. Membuat Anda bahagia dan agar Anda bisa menerima. Ya. Anda baca parita, tenang kan? Anda meditasi sebentar, tenang kan? Itu yang disebut sebagai ketenangan menjadi tanah yang subur untuk menumbuhkan cinta universal. Jadi jangan kehilangan harapan ya, masih bisa ya. Bagi Anda-Anda yang belum bisa move on, bagi Anda-Anda yang trauma cinta, sering-seringlah datang ke wihara ya, menenangkan diri ya. Lewat berbagai kegiatan ya. Yang kedua, lebih spesifik adalah mindfulness meditasi ya. Jadi kalau kita bikin acara meditasi, luangkanlah waktu untuk datang ya. Dan yang ketiga, karena kita ini zaman now ya. Bante now, zaman now, semuanya now-now lah semua ya. Juga perlu praktik kekinian agar bisa menciptakan kondisi-kondisi baik ya. Cuman zaman now ini kadang-kadang agak sedih ya. Kemarin ada satu orang ibu-ibu ya, ini ibu-ibu nih suka konsultasi ya. Anaknya itu suka main HP terus, main game. Game apa tahu enggak? Saya pernah itu tanya, "Dek, kamu lagi main apa?" "Main mole suhu," katanya. "Mole? Mole itu apa?" saya bilang. "Mole itu apa? Coba sebut." "Mobile Legend," katanya. "Tahu nggak Mobile Legend?" Wah, sibuk terus pencet-pencet ya. Dan bahkan parahnya sampai sudah dalam tingkat kecanduan. Anda sudah kecanduan belum? Game apa sih yang Anda main? Nggak tahu saya ya. Silakan cari tahu sendiri ya. Untung saya sudah tidak main game ya. Tapi waktu itu ya, ada suatu ketika tahun lalu kalau tidak salah, ada waktu-waktunya ketika heboh-hebohnya Pokemon ya. Pernah main kan? Ngaku loh main ya. Saya juga main, nangkep-nangkep gitu kan. Pokemon Go namanya ya. Tapi itu ternyata cuma sebentar aja, setelah itu hilang. Saya juga nyoba sebentar terus ya. Seru juga ya nangkap-nangkap apa monster ya. Saya nyoba aja, setelah itu saya hapus. Ya. Lalu ada satu ketika juga saya suka nyoba-nyoba aja. Ada satu game namanya Tahu Bulat. Ternyata Anda main juga. Saya kira cuma saya aja ya. Ya. Game-nya gimana mainnya? Pencet terus ya, itu kayak mau merusak handphone. Lama-lama itu handphone itu kaca bagian depannya, touch screen-nya itu lama-lama mungkin bisa pecah itu ya. Karena pas satu hari saya melihat ada anak yang pencet-pencet handphone-nya terus, tapi dia pencet handphone, nggak lihat handphone-nya. Gini-gini aja terus ya, dia ngobrol ya, tapi tangannya goyang terus. Saya bilang, ini orang kena penyakit atau apa? Saya penasaran, saya panggil, "Dek, kamu tuh lagi ngapain?" "Main game, Bante," katanya. "Tapi main game kok gak lihat screen?" "Kok gak perlu lihat, Bante, cuman tinggal gini-gini aja. Coba-coba, sini-sini, saya mau lihat itu game apa." Dia kasih lihat, "Ini Bante namanya, Tahu Bulat. Ini, saya jualan ini, bisnis. Saya sudah buka cabang di mana-mana," katanya. "Woy, keren banget," saya bilang. "Buka cabang gak kamu?" "Ah, buka cabang juga jangan-jangan ya." Dan saya download itu game itu. Saya main juga, pencet-pencet. Tapi pegel jempol saya. Bahu saya pegel juga. Ya karena pencet-pencet terus. Akhirnya ini game gak seru lah. Saya hapus aja ya. Jadi biar saya tahu itu apa. Mobile Legend belum saya download, malas saya ya. Bikin HP saya lemot aja ya, gak mau. Habisin kuota lagi ya. Lalu saya ingin, sudah cukup lah ya cerita-cerita ya, nggak boleh panjang-panjang ceritanya. Kalau panjang-panjang nanti Anda bosan ya. Saya mau mengakhiri dengan memberitahu Anda bahwa ketika Anda mencintai seseorang, bukan berarti dia itu istimewa. Tapi bagi Anda dia adalah orang istimewa, betul? Apakah benar dia itu orang istimewa? Kalau benar dia adalah orang istimewa, maka semua orang melihat dia akan istimewa juga. Tapi nggak terbukti itu. Cuman mungkin beberapa orang ya. Tapi sebetulnya di balik itu, di dasarnya itu, yang membuat dia istimewa adalah perasaan Anda kepada dia. Perasaan, your feeling. Makanya tadi saya tampilkan antara perasaan dan cinta. Hati, perasaan di balik itu yang membuat dia istimewa. Anda boleh ketawa-ketawa ya. Anda boleh print ya quotes ini ya. Ini quotes spesial dari saya ya. Anda tidak akan ketemu di mana-mana ya. Kalau Anda ketemu berarti dia nyontek dari saya ya. Serius nih, ini hasil ini ya. Tolong ingat ya, kasih hashtag ya nama saya kalau Anda kalau Anda ngepost di medsos, jangan lupa hashtag ya. Karena ada beberapa orang mulai protes. Dulu kan saya punya Facebook ya. Saya main Facebook juga dulu ya. Tapi ada suatu ketika saya pikir Facebook ini menghabiskan waktu terlalu banyak. Jadi saya tutup akun Facebook saya. Bukan tutup lah ya, nonaktifkan. Waktu saya ada Facebook, orang protes. Ah, masa Bante juga main Facebook ya? Kenapa? Ada orang, bantai-bantai foto bareng yuk. Ya fotolah, foto bareng. Cerek. Terus dia upload, nge-tag saya. Ya. Ada yang protes. Bante kok foto barengnya cewek mulu, katanya kan. Komentarin. Akhirnya saya pikir, ya udahlah, biar nggak repot ya. Saya nonaktifkan Facebook saya. Setelah saya nonaktifkan, orang cari-cari, nggak ketemu. Protes lagi dia. Itu Facebook Bante kemana? Kok hilang? Saya kan mau ini. Sorry, sudah saya nonaktifkan. Ada Facebook diprotes, nggak ada Facebook diprotes. Maunya apa sih? What do you want? Instagram juga sama. Instagram itu kan buat apa ya? Itu yang Queen bilang ya, too much love will kill you. Too much love yourself. Mencintai diri ya. Cara Anda mencintai diri bagaimana? Angkat handphone 45 derajat benar ya, kamera depan yang dipakai, lalu selfie. Coba lihat Instagram Anda itu, lebih banyak foto Anda sendiri atau foto orang lain atau foto makanan? Itu juga saya hapus semua itu. Kenapa? Seolah-olah apa ya, branding ya, branding. Cari aja di Instagram, gak akan ketemu saya. Tapi foto-foto saya mungkin ada ya, berserakan ya di mana-mana. Itu tidak bisa saya kontrol itu ya. Bukan sombong ya. Sudah terkenal ngapain? Ya, serius ini. Jadwal saya sudah penuh nih sampai Desember ini. Sorry aja. Lebih sibuk daripada CEO. Do you know CEO? Chief Executive Officer ya. Lebih sibuk dari CEO ya. Mabok ya. Dan sekarang malah lebih banyak ke luar negeri ya. Tapi saya diam-diam aja. Kalau ke luar negeri enggak boleh ini. Ada orang dia kemana gitu kan. Check in ya. Muncul di Facebook ya. Foto, oh saya lagi di Amerika. Saya lagi di Belanda gitu kan. Kalau saya, Anda tidak akan pernah menemukan jejak saya. Kalau Anda bisa menemukan, berarti Anda hebat ya, stalker. Do you know stalker? Stalker tuh yang tukang ngintil, buntutin orang ya. Dia mungkin ada, Anda pasti kan punya aktor atau aktris favorit kan, ada kan? Siapa itu yang Korea itu? Song apa itu? Song apa namanya itu? Nah itulah ya, kayaknya itu deh, song apa gitu kan? Yang barusan menikah itu song apa itu? Song couple katanya ya? Gak tahu saya. Saya kan cuma dengar aja. Gitu kan gak gitu penting sebetulnya bagi saya. Tapi ya dengar sedikit boleh lah ya, jangan buta banget ya. Bulan depan saya ke Jepang ya, asik. Lagi sakura ya. Mau ikut? Mau ikut gak? Gundul dulu. Sedap aja. Mau saya masukin ke koper? Ikutan gundul dulu ya. Oke, kira-kira begitu ya beberapa sharing saya. Semoga sedikit membuat Anda cerah dan bahagia. Dan hati Anda juga terbuka untuk menerima cinta lagi. Terima kasih, selamat siang. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Teh. Mari kita memberikan penghormatan